Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas akhlak dan adab di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-6. Tentang hadis yang ke-6 dari kitab Al-Jami' dalam Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sehingga insyaallah mulai hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh. Redaksi hadis tersebut sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimis saghiru 'alal kabir. Hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Hendaklah yang lebih muda, dialah yang menyalami, mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Wal maru 'alal qa'id. Dan hendaklah orang yang berjalan, dialah yang mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Ada orang lewat, dialah yang menyalami orang yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Dan hendaklah rombongan yang jumlahnya lebih sedikit, merekalah yang menyalami rombongan yang jumlahnya lebih banyak. Muttafaqun 'alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam salah satu riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, warraqibu 'alal mashi. Ada tambahan, hendaklah yang naik kendaraan, dialah yang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Inilah hadis yang ketujuh yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan seperti biasanya, kita akan mengawali kajian kita dengan membahas tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa tadi? Abu Hurairah. Benar enggak kalau kita katakan Abu Hurairah itu nama? Abu Hurairah nama? Bukan. Ini dalam bahasa Arab istilahnya kunyah. Kunyah itu ya julukan. Kira-kira maknanya terjemahan bebasnya julukan. Misalnya, jenengan punya anak namanya Ahmad. Maka kita katakan ini orang julukannya apa? Abu Ahmad. Atau orang Jawa mengatakan Bapak kayak Ahmad. Ya. Orang Arab mengatakan Abu Ahmad. Ini bukan nama, ini julukan. Masa Bapak kayak Ahmad jeneng? Ya bukan kan, julukan. Julukannya Bapak Ahmad. Nama aslinya siapa? Abu Hurairah terlahir dengan nama Abdu Syams. Apa? Abdu Syams. Apa artinya? Abdu hamba. Syams matahari. Berarti hambanya matahari. Benar apa salah? Salah. Ahli sejarah mengatakan namanya seperti itu kok salah? Oh, salah kontennya, betul. Ya. Ini adalah bentuk nama yang keliru. Penghambaan kepada selain Allah. Contoh Abdul Ka'bah. Hambanya apa? Ka'bah. Contoh yang lain. Abdun Nabi. Hambanya apa? Nabi. Abdur Rasul. Hambanya? Rasul. Ini tidak boleh. Makanya begitu Abu Hurairah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Masmuk? Siapa namamu?" Abu Hurairah mengatakan, "Abdus Syams." Begitu mendengar redaksi namanya ini, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya dan berkata, "Bal Abdurrahman. Kamu mulai detik ini namamu diganti menjadi Abdurrahman." Berarti nama Abu Hurairah siapa? Abdurrahman. Bapaknya namanya Sakhr. Ada yang tahu arti Sakhr? Sakhr itu artinya burung elang. Iya. Sakhr artinya burung elang. Orang-orang Arab itu suka yang fahad, apa fahad? Macan. Jadi orang-orang Arab suka nama-nama yang apa ya? Sangar. Ya. Abdurrahman bin Sakhr. Makanya kalau kita buka di biografinya, maka kita temukan Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Dari sebuah suku namanya suku Daus. Kenapa kok sampai sekarang yang terkenal nama apa? Abu Hurairah. Coba angkat tangan yang sebelum ini pernah tahu bahwa Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Satu. Ada yang lain? Gak ada. Berarti lebih terkenal apanya? Abu Hurairah, julukannya daripada nama aslinya. Yeah. Bagaimana asbab musabab Abdurrahman bin Sakhr ini dapat julukan Abu Hurairah? Pertama, Abu itu artinya bapak. Hurairah artinya apa? Kucing betina kecil. Apa coba? Cemeng. Anaknya kucing, ya. Anaknya kucing. Kucing betina kecil, Hurairah. Kenapa kok bisa namanya? Kenapa kok? Karena banyak kucing, bukan? Jadi Abu Hurairah ini ketika masih kecil, dia itu suka mainan apa? Kucing. Kemana-mana bawa kucing. Kemana-mana bawa kucing. Akhirnya teman-teman sepermainan dia manggil dia, ya, manggil Abdurrahman bin Sakhr ini dengan panggilan bapak kucing. Karena kemana-mana bawa kucing. Akhirnya sampai besar orang kenalnya ya Abu Hurairah. Ya. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Hurairah bukan dengan Abu Hurairah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan Abu Hir. Apa? Hir. Hir itu kucing jantan. dewasa. Kalau tadi kan kucing betina cilik. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah mendapatkan panggilan Abu Hir, sebenarnya beliau itu lebih suka dipanggil dengan Abu Hir. Tapi sampai sekarang ya tetap yang ditulis Abu Hurairah karena itu yang lebih terkenal untuk menamai beliau. Abu Hurairah setelah masuk Islam, beliau masih tetap tinggal di kampungnya, di kampung Daus. Baru kemudian beliau hijrah dari kampungnya 6 Hijriah. Jadi 6 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, baru Abu Hurairah bersama rombongan dari kampung Daus hijrah menuju ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, Abu Hurairah menghabiskan waktunya untuk melayani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai wafatnya Rasul SAW, Abu Hurairah belum nikah, belum punya anak. Sampai wafatnya siapa? Rasul SAW. Hanya beliau punya satu ibu yang sudah sangat sepuh dan saat itu belum mau masuk ke dalam agama Islam. Dan ini salah satu hal yang membuat Abu Hurairah sedih sekali. Setiap hari sebagai bentuk birrul walidain, sebagai bentuk kebaktian Abu Hurairah kepada ibunya, setiap hari berusaha Abu Hurairah ini mendakwahi ibunya, ngajak ibunya untuk masuk dalam agama Islam. Akan tetapi ibunya selalu menolak dan menolak. Sampai datang suatu hari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali mengajak dan tidak putus asa. Mengajak ibunya untuk mendapatkan ajaran Islam, mendapatkan hidayah memeluk ajaran Islam. Mungkin karena saking seringnya ibunya ini jengkel. Ibunya jengkel kemudian mengeluarkan kata-kata yang kasar, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah orang yang kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendarah daging. Maka Abu Hurairah pun meninggalkan rumahnya dalam keadaan sedih luar biasa. Kemarin-kemarin sedih, akan tetapi hari ini sedih banget karena ibunya mengeluarkan kata-kata yang kasar menjelekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sambil menangis, Abu Hurairah menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menangis, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah." Sebelumnya Nabi SAW bertanya, "Ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa gerangan yang membuat kamu menangis wahai Abu Hurairah?" Maka kemudian beliau mengatakan, "Inni kuntu la afturu an da'wati ummi ila al-Islam fata'ba alai." Wahai Rasul, aku enggak pernah bosan untuk mengajak ibuku masuk ke dalam agama Islam. Dan setiap aku ajak, beliau selalu menolak. "Waqad da'atuha al-yawma fa asma'atni fika ma akrah." Dan hari ini wahai Rasul, aku pun dakwahi beliau, akan tetapi ternyata beliau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan sekali. Beliau menghina engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian Abu Hurairah memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fad'u Allah jalla wa ala an yumila qalba ummi Abi Hurairah lil Islam." Wahai Rasul, bantu aku. Doakan ibuku supaya beliau hatinya tertarik untuk memeluk agama Islam. Maka kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, beliau berdoa, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Apa? "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Yang artinya, "Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah." Ini kalau jenengan pengen mendoakan orang, ini contoh doanya. "Allahumma hdi," sebutkan namanya siapa. Ya. Kalau ibu jenengan berarti apa? Ummi. Kalau bapak jenengan? Abi. Nek bojone? zaujati. Ya. Ya. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Agak lega Abu Hurairah begitu mendengar Rasulullah SAW mendoakan. Maka kemudian beliau pulang. Sampai di depan pintu rumah, di dalam rumah terdengar suara air krucuk-krucuk-krucuk. Orang lagi menggunakan air. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika akan buka pintu, dari dalam rumah ibunya mengatakan, "Makanak, stop. Jangan masuk wahai Abu Hurairah." Karena saat itu enggak seperti sekarang. Kalau sekarang itu di pojok rumah ada apa? Kamar mandi tertutup gitu. Kalau saat itu seadanya. Saat itu seadanya. Maka ketika Abu Hurairah mau masuk, ibunya lagi mandi. Maka begitu mendengar Abu Hurairah mau masuk, ibunya mengatakan, "Stop Abu Hurairah, jangan masuk dulu." Maka Abu Hurairah pun nunggu di depan pintu rumah. Begitu ibunya selesai mandi pakai baju, langsung ibunya membukakan pintu, nyuruh Abu Hurairah untuk masuk, dan langsung saat itu juga mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dahsyatnya sebuah apa? Doa. Ya. Maka jangan pernah putus asa dalam berdoa. Ya. Kadang-kadang ada orang curhat, "Ustaz, gimana Ustaz? Anak saya ini Ustaz, sulit banget diajak untuk sholat." Jenengan berdoa, Pak. Sudah sing akeh, wis akeh. Kurang akeh. Yeah. Ada seorang ulama, saya lupa namanya. Dia berkata, "Aku belajar kesabaran. Aku belajar ketidakputusasaan dari seorang anak kecil." Kata ulama tersebut, dia mengatakan, "Aku belajar kesabaran, belajar ketidakputusasaan pantang mundur dari seorang anak kecil." Kok bisa? Ulama kok belajar dari apa? Anak kecil. Ulama kan pakai kitab gitu seharusnya kan ya. Kenapa belajar dari anak kecil? Kata beliau, "Pada suatu hari aku keluar rumah. Di tengah perjalanan, di jalan, aku lewat sebuah rumah, di dalamnya ada seorang ibu yang sedang berteriak membentak anaknya. Mungkin anaknya melakukan sebuah kesalahan, ibunya marah. Akhirnya dibentak sama ibunya dan disuruh keluar dari rumah. Diusir sama ibunya. Maka anak tersebut dengan terpaksa keluar dari rumah. Lalu dari dalam rumah pintunya dikunci sama ibunya. Anak kecil gak tahu mau kemana, disuruh pergi. Maka akhirnya anak kecil itu gak pergi. Dia cuma duduk di depan pintu sambil nangis. Sambil mengatakan kepada ibunya, 'Bu, mohon maaf, maafkan aku. Janji tidak ngulangi lagi. Benar, aku tobat, gak akan ngulangi lagi.'" Ulama tadi ngeliatin terus kejadian itu. Dan dia pengen tahu ngukur seberapa tahan siapa? Ibunya ini untuk tidak membukakan pintu. Ternyata subhanallah, gak lama kemudian hatinya luluh. Akhirnya dibukakan pintu. Anaknya masuk merangkul ibunya minta maaf. Ya. Ibunya pun kemudian memeluk. Selesai masalah. Kata ulama tadi, "Aku belajar sabar, tidak putus asa dari anak kecil ini." Andaikan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika meminta, seperti anak kecil ini ketika meminta kepada ibunya, tidak akan berhenti meminta kecuali setelah dibukakan pintu. Dan kita tidak akan pernah berhenti berdoa kecuali setelah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti setelah dikabulkan mandek dongan ya orang. Akan tetapi jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Makanya ulama tadi bersabar. Maka saya tanya tadi, doa sudah sering lagi. Jangan berhenti sampai anak jenengan mau sholat. Sampai bapak jenengan mau sholat. Dan mungkin masih ada di antara kita yang bapak ibunya belum apa? Belum sholat. Betul? Mungkin. Yeah. Belum ngaji mungkin. Masih ada. Abu Hurairah begitu melihat ibunya syahadat. Nangis luar biasa langsung balik kepada Nabi SAW. Kembali dalam keadaan nangis. Tadi datang nangis, sekarang balik lagi apa? Nangis lagi. Cuma nangisnya beda. Kalau tadi nangis sedih, ini nangis senang. Dan kemudian menyampaikan kabar gembira kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan kabar gembira kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibunya sudah masuk ke dalam agama Islam. Nabi kita Muhammad Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghabiskan waktunya untuk belajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai saking banyaknya waktu yang dipakai oleh Abu Hurairah untuk belajar, kadang-kadang sampai beliau itu enggak ada waktu untuk mencari makan. Dan umurnya dihabiskan untuk melayani Rasul SAW dan berbakti kepada ibunya. Makanya diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah suatu saat lapar sekali, enggak punya apa-apa untuk dimakan. Akhirnya beliau pun berusaha untuk duduk di depan pintu masjid gitu ya. Ada sahabat lewat kemudian pura-pura nanya. Pura-pura apa? Nanya sesuatu. Nanya tentang sesuatu dan dia paham. Dia udah tahu jawabannya. Cuman maksud dia itu setelah ditanya sahabat ini penginnya Abu Hurairah itu terus dia apa? Diajak gitu loh. Udah makan belum? Pengennya kan seperti itu gitu ya. Ternyata sahabat yang pertama lewat. Setelah menjawab pertanyaan lewat. Sahabat yang kedua lewat lagi. Udah ditanya. Muncullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kelihatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, Abu Hurairah. Nabi langsung paham. Karena posisinya orang sedang lapar. Dan saking laparnya enggak ada makanan, diceritakan dalam riwayat sejarah Abu Hurairah sampai ngambil batu diikat dengan kain di mana? Di perutnya, untuk ganjel perutnya supaya enggak terlalu lapar. Nabi SAW melihat Abu Hurairah mukanya ini muka orang apa? Lapar. Dan inilah salah satu ketajaman intuisi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang itu yang peka. Ya. Anak bocah cilik kita lagi makan jeneng akon bae. Ya paham lah maksudnya apa. Ya, gak usah ditanya kepengin apa. Jenengan beli gorengan duduk makan. Ada anak kecil keliati terus. Apa jalan geleng? Bukannya dikasih malah. Maka kemudian Abu Hurairah pun disuruh oleh Nabi SAW untuk ikut. Ayo ikut ke rumah. Begitu sampai ke rumah, ternyata di dalam rumah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di atas meja ada mangkok isinya susu. Mangkok isinya susu. Nabi SAW bertanya, dari siapa? Dari fulan wahai Rasul. ada orang ngasih, tanya kepada istrinya. Abu Hurairah, alhamdulillah, dia bakalan ngombe apa? Susu. Ternyata Nabi SAW berkata, Abu Hurairah, intaliq ila ahli suffah fadu'uhum. Abu Hurairah, tolong panggilkan ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah orang-orang di zaman Nabi SAW yang enggak punya rumah, enggak punya kerabat, enggak punya tempat tinggal. Mereka tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Mereka tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Dan jumlahnya puluhan. Jumlahnya puluhan. Abu Hurairah, tolong panggilin ahlus suffah suruh ke sini. Aduh. Ya Allah, 30 orang, saya kebagian berapa? Akan tetapi ini perintah. Perintah dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin Abu Hurairah menolak. Dengan berat hati Abu Hurairah memanggil ahlus suffah semuanya untuk datang. Puluhan orang. Sudah kan duduk. Abu Hurairah, ya wahai Rasul. Ambil mangkok ini. Kasih minum satu-satu mereka. Subhanallah. Kirain dia mau apa? Minum duluan. Akhirnya Abu Hurairah kasih minum satu semangkok. Minum. Minum lagi, minum lagi, minum lagi, minum lagi. Yang seharusnya mangkok itu paling cukup buat dua orang gak kenyang. Setiap orang minum, balik, selesai, penuh lagi. Minum, penuh lagi. Minum, penuh lagi. Mulai Abu Hurairah apa? Lega. Mulai alhamdulillah guys, anak jatah. Setelah semuanya ahlu suffah minum semuanya, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelihat Abu Hurairah sambil tersenyum. Beliau berkata, "Baqitu ana wa anta." Abu Hurairah, yang belum minum tinggal kita berdua. Tinggal saya dan kamu. Sadaqta ya Rasulullah. Benar wahai Rasul. Kata Abu Hurairah. Maka kemudian Nabi SAW kata, Ishrab. Kamu minum duluan. Maka Abu Hurairah minum. Mandek sedela. Nabi katakan, Ishrab. Minum kamu. Kuluk. Berhenti sebentar. Minum. Kuluk. Minum. Kuluk. Sampai akhirnya Abu Hurairah mengatakan, Wallahi ya Rasulullah, la ajidu lahu masagan. Wisoranang gun. Perut sudah penuh, gak ada tempat wahai Rasul. Maka Nabi SAW senyum, kemudian manggil, ngambil mangkok tadi, dan Rasulullah SAW minum terakhir. Begitulah pemimpin. Begitulah pemimpin. Orang bisa turu nek rakyate isian asing kencot. Sulit tidur kalau misalnya masih ada rakyatnya yang kelaparan. Satu mangkok. Dipanggil rakyatnya semuanya dulu. Baru terakhir. Itu pun bekasnya siapa? Ahlus suffah. Inilah pengorbanan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap hari Abu Hurairah berusaha untuk menyertai Nabi kita Muhammad SAW. Ketika sedang safar. Ketika sedang tidak safar. Ketika Nabi SAW di pasar. Ketika di kebun. Ketika di mana saja. Abu Hurairah selalu bersama dengan Nabi SAW. Seperti bayangannya Rasul SAW. Sehingga tidak heran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ilmu yang didapatkan dari Nabi SAW itu luar biasa banyaknya. Bahkan dari sekian ratus ribu atau dari 100 ribuan sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul SAW. Para ahli sejarah mengatakan hadis yang dimiliki atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah ada 1609 hadis. Berapa? 1609 hadis. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang tidak pada belajar ilmu agama, tidak belajar hadis Nabi SAW, sedih beliau. Pernah suatu saat Abu Hurairah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ke pasar. Di pasar orang pada jual beli, asyik tawar menawar. Maka kemudian Abu Hurairah pun mengatakan, "Ma'ajazakum ya ahlal Madinah." Wahai penduduk Madinah, kenapa kalian malas banget? Orang lagi jual beli, tahu-tahu dikatakan apa? Malas. Oh, kita lagi semangat-semangatnya kok. Dikatakan apa? Malas. Maka mereka mengatakan, ini yang ngomong Abu Hurairah. Mereka juga enggak berani macam-macam. Yang ngomong siapa? Abu Hurairah. Maka kemudian mereka berkata, "Wa ma ra'aita min ajzina ya Abu Hurairah? Gimana kamu katakan kami malas wahai Abu Hurairah?" Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassam wa antum hahuna?" Warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi. Kenapa kalian di sini? Warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi. Kenapa kalian di sini? Ala tadhhabuna wa ta'khuduna nasibakum? Kenapa kalian tidak pergi ngambil jatah kalian dari warisan Rasul SAW? Orang-orang, warisan. Maka mereka mengatakan, "Wa aina huwa ya Abu Hurairah? Di mana dibagi-bagi warisan itu wahai Abu Hurairah?" Beliau mengatakan, "Fil masjid." Di masjid. Maka langsung pergi kemana? Ke masjid. Abu Hurairah tetap di pasar. Nungguin ya. Maka enggak lama kemudian mereka pada balik. Balik lagi. "Ya Abu Hurairah, laqad ataina al-masjid fa dakhalna fihi fa lam nara shay'an yuqassam." Abu Hurairah, kami sudah sampai ke masjid, kami sudah masuk. Kami enggak melihat ada sesuatu yang dibagi-bagi di situ. Maka kemudian Abu Hurairah bertanya, "Kalian enggak lihat satupun orang di masjid?" "Iya, kami ngelihat." Lagi pada mereka, lagi pada ngapain mereka? Ada yang baca Quran, ada yang belajar, ada yang zikir, ada yang ini. Ya itulah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini sedang apa? Bagi-bagi warisannya Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, "Ala wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirham." Ketahuilah, para nabi alaihimus salatu wassalam tidak mewariskan dinar juga dirham. Mereka tidak mewariskan emas, mereka tidak mewariskan perak. "Wa innama warrasul ilm." Yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu. "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Barang siapa mendapatkan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan warisan yang terbanyak dan terbaik. Berarti ngesuk rosah nyambut gawe, Ustaz. Ya tetap nyambut gawe. Tetap bekerja. Tapi jangan lupakan mengambil warisannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora ketang seminggu? Bisa. Saben malam? Satu. Ya lumayan daripada ora. Mending. Tapi rugi. Kalau misalnya kita cuma mengambil warisan Rasul seminggu sekali. Sayang. Ya. Jadi Abu Hurairah sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Hurairah belum nikah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Hurairah nikah, punya anak, dan saat itu harta mulai banyak. Ya, harta kaum muslimin mulai banyak. Terjadi penaklukan negeri Anu, ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang banyak dibagikan. Akan tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekalipun beliau telah menjadi orang yang berada, beliau tetap tidak lupa dari belajar. Dan tidak berubah kedermawanan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah diangkat jadi gubernur berapa kali. Di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat jadi gubernur di kota Madinah. Walaupun sudah jadi gubernur, tetap hidupnya sederhana. Pernah suatu saat ketika jadi gubernur itu, Abu Hurairah kelihatan di jalan itu ngangkat suluh. Ngangkat apa? Kayu bakar. Coba bayangkan, gubernur gak apa? Suluh. Kita ini kadang-kadang lurah be ora gelem. Ini gubernur bawa apa? Bawa kayu bakar. Buat siapa? Buat rumahnya. Buat istrinya. Buat masak di rumah. Abu Hurairah ini selain beliau tawadhu, beliau juga orangnya humoris. Apa? Humoris. Maka ketika sedang bawa kayu bakar, ngelihat ada seorang di jalan, ya, ada seorang di jalan namanya Tha'labah. Siapa namanya? Tha'labah. Maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada Tha'labah, "Ausi'it tariqa lil amir." Minggir, kasih jalan buat gubernur. Ini Abu Hurairah yang ngomong ini. Jadi sama Tha'labah. Minggir, kasih jalan buat gubernur. Gubernur mau lewat. Tha'labah ini orangnya juga, apa namanya? Juga sama, humoris juga. Maka, begitu mendengar suara Abu Hurairah, nyuruh dia untuk minggir, Tha'labah berkata, "Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu wahai gubernur kami. Ama yakfika halal majal kullu? Apa enggak cukup jalan yang sudah saya kasih ini? Kurang lebar lagi," kata siapa? Kata Tha'labah. Maka kemudian Abu Hurairah meralat ucapannya. "Ausi'it tariqa lil amiri walil huzmati allati ala dhahri." Kasih jalan buat gubernur dan kayu bakar yang ada di atas punggungnya. Maksudnya ini kan sempit gitu loh. Kalau bawa kayu bakar itu kan banyak gitu. Perlu jalan yang lebih apa? Yang lebih lebar. Tidak hilang selera humornya walaupun sudah jadi apa? Sudah jadi gubernur. Karena orang kan kadang-kadang jaim ya. Ketika jadi gubernur, jadi pejabat. Ketika dulu belum jadi pejabat, Masya Allah ramah sekali. Begitu jadi pejabat. Ya, ya, ada apa? Jaga apa? Jaga image supaya kelihatan berwibawa. Dan beliau walaupun jadi gubernur tidak pernah beliau lupa untuk memperhatikan rakyatnya. Pada suatu hari pernah Abu Hurairah dikirimi oleh atasannya yang saat itu adalah Marwan ibnul Hakam. Dikirimi duit 100 dinar. Berapa? 100 dinar. Ya kalau 1 dinar 2 juta ya sekitar berapa berarti? 200 juta. Dikasih duit sama atasannya berapa? 200 juta. Subhanallah, keesokan harinya. Keesokan harinya Marwan ngirim orang lagi. Dan orang ini berkata, ngirim pesan bahwa kemarin itu pembantunya keliru, salah alamat ngirim duit itu. Seharusnya duit ini mau dikasihkan kepada orang lain, tapi pembantunya keliru ngirim duit kepada kamu, wahai Abu Hurairah. Bingung Abu Hurairah, aduh kepriwe iki. Sudah habis semuanya. Sudah saya bagikan semuanya kepada kaum muslimin. Bukan habis buat beli apa? Mau nikah maning itu. Sudah habis semuanya, wahai Amir. Sudah saya bagikan kepada seluruh kaum muslimin. Gak tersisa satu keping pun di rumahku. Duh gimana nih, sudah besok potong gaji saya saja. Kalau saya dapat gaji, tolong potong untuk menggantikan duit itu. Kata Marwan, enggak, saya cuma ngetes kamu. Jadi Marwan ini cuma pengen ngetes siapa? Abu Hurairah, seberapa zuhudnya Abu Hurairah radhiyallahu. Walaupun sudah jadi gubernur, Abu Hurairah tetap menghormati ibunya. Setiap akan pergi kemanapun juga, selalu beliau pamitan sama ibunya, assalamualaikum warahmatullahi. Maka ibunya menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Rahimakallahu, rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Wahai ibunda, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau pernah mendidikku ketika aku kecil. Maka kemudian ibunya mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu juga, kama barartani kabira, sebagaimana engkau berbuat dan berbakti kepadaku ketika aku sudah dewasa, ketika aku sudah tua. Setiap akan pergi kemanapun pamit sama ibunya. Dan ketika sudah berhadapan dengan ibunya, sudah jabatan itu lepas. Allah berpesan, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu kalau sudah ketemu sama orang tuamu. Jadi kalau sudah ketemu sama ibu, bintang berapa ini? Bintang? 4 ya, bukan bintang 5 ya. Hotel kalau bintang 5 ya. Bintang 4 ini copot. Dosen, rektor, copot kalau sudah berhadapan dengan orang tua. Kiai sama. Ya. Kalau sudah hadapan dengan orang tua, rendahkan dirimu. Abu Hurairah kemanapun pamit sama ibunya. Walaupun mungkin cuma sebentar kemana, pamit sama ibunya, assalamualaikum. Nanti begitu pulang seperti itu lagi, salaman lagi sama ibunya. Dan nanti kita akan baca bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga memotivasi orang lain untuk birrul walidain. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Abu Hurairah bukan cuma praktek birrul walidain sendiri. Beliau pun juga berusaha ngajak orang lain untuk birrul walidain. Pernah suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngelihat ada dua orang lagi jalan. Satunya kelihatan sudah lebih tua daripada yang di sampingnya. Maka kemudian Abu Hurairah pun bertanya kepada yang lebih muda ini, "Ma yakunu hadzal rajul mink?" Apa hubunganmu dengan laki-laki ini? Maka dia mengatakan, "Abi." Ini apa? Bapakku. Begitu tahu Abu Hurairah bahwa yang di samping laki-laki inilah bapak dia, maka Abu Hurairah pesan 3 pesan kepada dia. Abu Hurairah pesan, menyampaikan 3 pesan kepada pemuda ini. Yang pertama, la tusammihi bismihi. Jangan sekali-kali kamu memanggil bapakmu dengan namanya. Maksudnya langsung panggil apa? Nama. Misalnya bapaknya namanya siapa? Abdullah misalnya. Panggil bapaknya Dul. Satu. Yang kedua, wala tamshi amamahum. Dan jangan sekali-kali kamu berjalan di depan bapakmu. Bahkan kalau bisa engkau gandeng bapak. Ada sebagian orang malu berjalan dengan orang tuanya. Yang sudah kuliah kadang-kadang ketika akan wisuda, akan apa, bapaknya dari kampung gitu kan ya. Pakaiannya gak matching gitu. Warna celana sama warna bajunya kok agak kampungan gitu. Pak, teng wingking mawon nggih. Belakang aja ya, Pak, jangan di samping, saya malu. Ya Allah. Alangkah sakitnya hati bapak ya. Wala tamshi amamahu. Jangan kamu berjalan di depan bapak. Wala tajlis qablahu. Jangan sekali-kali kamu duduk sebelum bapakmu. Jadi kalau ada satu tempat, maka biarkan bapakmu duduk dulu, baru kemudian kamu duduk. Abu Hurairah menjelang wafatnya nangis. Ketika beliau sedang sakit menjelang wafatnya nangis. Maka kemudian ada orang di situ bertanya, "Ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang bikin kamu menangis wahai Abu Hurairah?" Maka beliau pun mengatakan, "Ama inni la abki ala dunyakum hadhihi." Aku tidak menangisi dunia kalian ini. Aku nangis bukan karena akan meninggalkan dunia ini. Walakinnani abki li bu'di safari wa qillati zad. Tapi aku nangis karena perjalanan yang akan aku hadapi jauh dan bekalku sangat sedikit. Siapa yang ngomong ini? Abu Hurairah. Yang menyelamatkan 1607 hadis Rasulullah SAW. Yang menghabiskan waktunya untuk belajar dan mengajarkan hadis Rasul. Yang zuhud, yang tawadhu', yang dermawan, yang birrul walidain, yang amanah di dalam mengemban tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Beliau katakan, perjalanan jauh dan bekalku sangat sedikit. Laqad waqaftu fi nihayati tariqin yufdi bi ilal jannati awin nar. Sekarang aku sedang berada di penghujung jalan yang akan mengantarkanku ke surga atau ke neraka. Wala adri fi ayyihima akun, dan aku tidak tahu akan kemana surga atau neraka akhir hidupku nanti. Orang seperti ini masih, ya Allah, aku surga apa neraka ya? Kalau seperti Abu Hurairah saja seperti itu, seharusnya kita ini yang enggak ada seujung kukunya Abu Hurairah, jasanya buat Islam, ibadahnya, ketekunannya dalam belajar. Jangan terlalu pede. Wonyong kan keturunan Nabi, ya mesti mlebu surga. Amalnya bagaimana? Maka kemudian datang Marwan. Datang siapa? Marwan. Masih ingat tadi? Yang ngirimi berapa tadi? 100 dinar. Membesuk, Marwan datang besuk. Kemudian Marwan berkata, "Syafakallah ya Abu Hurairah. Mudah-mudahan engkau cepat sembuh wahai Abu Hurairah." Begitu mendengar doa yang disampaikan oleh Marwan, maka Abu Hurairah berkata, "Allahumma inni uhibbu liqa'aka." Ya Allah, aku pengin, aku suka dan berharap, rindu untuk bertemu denganmu ya Allah. Aku sudah sangat rindu untuk bertemu denganmu ya Allah. Fa ahibba liqa'i, dan mudah-mudahan engkau pun ingin ketemu denganku ya Allah. Wa ajilli fihi, maka tolong ya Allah segerakanlah pertemuan tersebut. Begitu Marwan keluar, Abu Hurairah meninggal dunia. Subhanallah. Inilah akhir kisah tentang siapa? Abu Hurairah yang namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Sebelum kita tutup, ini kan ahad ketiga ya. Ahad ketiga itu jatahnya besok di Masjid Agung. Saya biasanya Sabtu pagi sama malam ahad besok di Masjid 17. Tapi karena satu dan lain hal masih libur. Sudah berapa kali libur? Sudah 3 kali ya. Mudah-mudahan nanti bulan depan sudah bisa berjalan seperti semula. Kemudian ada pengumuman, mohon menghadiri pengajian umum yang akan diadakan di Masjid Wijaya Kusuma Selatan Unwiku. Selatan Unwiku pada hari Ahad tanggal 22 Januari insyaallah jam 9 pagi. Jam 9.15 sampai selesai dengan tema dahsyatnya kesyirikan di akhir zaman. Apa? Dahsyatnya kesyirikan di akhir zaman yang akan diisi oleh Ustaz Ahmad Yuswaji LC hafizahullah taala, salah satu pengasuh pondok pesantren Ibnu Taimiyah di Sumpyuh. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.